Mitra Bisnis, ada wacana untuk menghapuskan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kurikulum SD mulai tahun ajaran mendatang. Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, bahasa Inggris membuat siswa tidak fokus mendalami kemampuan bahasa Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, apa komentar Anda? Sekarang begini, pelajaran bahasa asing itu sudah sejak awal ada dalam kurikulum. Ya. Malahan pada tahun 70-an atau 60-an, bahasa asing dari A4, yaitu, jadi ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, sama bahasa apa, lupa, tiga ya, dari tiga, tinggal bahasa Inggris saja. Ya. Jadi artinya begini, maksud saya, fungsi atau peranan bahasa asing di dalam kurikulum itu sudah dari awal dan sudah cukup kuat. Tapi karena jumlah kurikulum rupanya mau ditambah, maka beberapa bahasa asing itu tidak lagi menjadi bahasa asing utama, tinggal bahasa Inggris saja. Dan melihat perkembangan perekonomian yang maju seperti sekarang, di mana seluruh bidang, politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, ya, industri, semua itu sekarang memakai bahasa Inggris. Maka pada tahun 60-70-an itu, yang dipilih dari tiga bahasa itu, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, kalau nggak ada, itu hanya bahasa Inggris saja. Nah, ya toh, sekarang banyak wacana. Nah, karena itu jawaban saya begini, dari Pak Wardiman mengatakan belum tahu apakah ini sudah resmi ataukah baru ide saja, ya. Tapi kalau hanya ide saja, maka kita bisa berdiskusi. Dari diskusi saya adalah saya condong untuk tetap mempertahankan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena lebih banyak kegunaannya daripada kalau bahasa Inggris tidak diajarkan. Pertama, dari awal tuh, sejak awal dalam Belanda pun bahasa Inggris sudah ada. Republik Merdeka juga sudah ada. Kedua, perekonomian, politik, sosial sekarang ini dikuasai oleh bahasa ini. Apalagi ilmu pengetahuan. Sehingga kita perlu anak-anak kita itu mempunyai dasar-dasar bahasa Inggris. Agar nanti kalau dia bekerja, jadi link and match, ini link and match ya. Agar dia bekerja, dia langsung bisa ikut dalam pekerjaan itu. Misalnya saja, saya contoh, kita ambil akuntansi dalam perbankan. Ya. Itu saya berbicara dengan para direktur bank, mereka mengatakan, Pak, kalau kita menginterview seorang lulusan perguruan tinggi, mungkin perguruan tinggi Indonesia yang paling bagus, kita banding dengan perguruan tinggi yang lain, maka salah satu yang kita uji juga kemampuan bahasa Inggris, Pak. Karena dalam bank-bank kita, transaksi-transaksi itu sudah 70% dalam bahasa Inggris. Jadi kita tidak ada anggaran, tidak ada waktu untuk menerima anak yang tidak ngerti bahasa Inggris. Saya termasuk yang condong agar bahasa Inggris tetap. Intinya adalah bahasa Inggris masih sangat penting dan untuk bekal anak untuk bekerja, link and match, maka bahasa Inggris sebaiknya jalan terus. Ya. Tapi bahwa saya harus mengkomentari itu membuat tidak fokus, itu ranahnya profesor pendidikan. Saya insinyur, jadi perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik itu membutuhkan anak-anak SMA atau D1 atau S1 gitu, yang mahir bahasa Inggris. Memang sebaiknya kalau bahasa itu bisa dini. Tapi lalu ada problem. Tidak, sekolah-sekolah dasar itu tidak ada guru bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya itu ya diajarkan oleh guru yang bukan bahasa Inggris. Ya, memang guru kelas emang. Tapi guru kelas itu tidak pernah dilatih untuk mengajar bahasa Inggris. Sehingga timbullah mungkin wacana baru ini. Jadi kalau memang keputusannya nanti harus tetap di SD, ya guru-guru itulah harus dilatih tambahan. Demikian mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Joyonegoro. Saya Wendy Lim.